الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin berhubungan dengan penyimpulan yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala seputar tasalsul. Bagaimana itu? Sayyib. Itu tiga jenis tasalsul, akhwan, dengan hukumnya. Tasalsul fil mu'athirin atau fil fa'ilin, dan ini hukumnya mumtani'. Dan inilah yang dibisikkan oleh iblis. Man khalaqa kadha, man khalaqa kadha, sampai man khalaqa Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ini mumtani', terlarang. Kemudian tasalsulul wajib, ini tasalsul fi af'alillah, dalam artian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan fi'il. Naam. Sebagaimana kandungan dari ayat fa'alul lima yurid. Kemudian yang ketiga tasalsulul mumkin, yaitu tasalsul fil maf'ulat, atau juga disebut tasalsul fil athar. Bahwasanya adanya makhluk sebelumnya makhluk. Nah, ini pada tasalsul fil madi, demikian pula bah adanya makhluk setelahnya makhluk lagi. Ini tasalsul fil mustaqbal. Dan ini sesuatu yang mungkin. Karena apa? Athar merupakan akibat dari apa? Dari fi'il. Nah, karena fi'il Allah Subhanahu wa taala tentunya ada atharnya. Nah. Ini kesimpulan pembahasan tasalsul, ikhwan, yang juga harus antum pahami kembali untuk bisa memahami imkaniyatut tasalsul fil maf'ulat, yaitu mungkinnya tasalsul pada maf'ulat, yaitu dengan memahami tiga istilah tadi kemarin, yaitu iktiran, tarahi, dan ta'qib. Sekarang kita lanjutkan. Qalu wa kullu qawlin siwa hadha fasarihul aqli yarudduhu wa yaqdi bi budlani. Qalu, ini siapa? Ahlu sunnah. Naam. Kita sedang berbicara tentang pendapat ahli sunnah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Syifa'ul 'Alim. Wa kullu qawlin siwa hadha fa sarihul 'aqli yarudduhu wa yaqdi bi budlani. Semua pendapat selain ini maka akal yang sehat menolaknya dan menetapkan hukum tentang batilnya. Wa kullu man i'tarafa bi anna Rabb ta'ala lam yazal qadiran 'alal fi'li lazimahu ahadu amrayn. Perhatikan, setiap orang yang mengakui bahwasanya Allah, yaitu Rabb ta'ala, senantiasa mampu melakukan suatu perbuatan, maka mengharuskan dia salah satu dari dua hal. Berarti seorang kalau mengakui Allah itu na'am senantiasa mampu, maka ada dua hal yang harus dia pilih salah satunya. Labudda lahu minhuma. Ya, mesti dia memilih salah satu dari keduanya, tidak bisa tidak. Imma an yaqul bi annal fi'la lam yazal mumkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengatakan bahwasanya fi'il tersebut senantiasa mungkin. Wa imma an yaqula lam yazal waqi'an. Kemungkinan kedua, dia mengatakan bahwasanya fi'il itu senantiasa terjadi. Jadi kemungkinan ini. Nah, ketika Allah disifati dengan sifat mampu, sifat kudrah, maka apa? Perbuatan itu senantiasa mungkin. Atau na'am, senantiasa apa? Terjadi perbuatan tersebut. Wa illa tanaqadha tanaqudan bayyinan, jika tidak maka dia akan apa, terjatuh dalam kerancuan yang sangat jelas. Haitsu za'ama anna rabb ta'ala lam yazal qadiran 'alal fi'li wal fi'lu muhalun mumtani'un li dzatihi. Di mana dia menyangka bahwasanya Rabb Ta'ala senantiasa mampu melakukan suatu perbuatan dalam keadaan perbuatan itu muhal dan terlarang secara zatnya. Ini tanakut tidak? Tanakut. Allah mampu, kenapa kok perbuatannya kemudian terlarang? Berarti kalau demikian tidak mampu ya tidak? Nah, maka ini tanakut pada mereka-mereka itu. Sehingga dua kemungkinan tadi. Nah, imma an yakul bi annal fi'la lam yazal mumkinan, wa imma an yakula lam yazal waqi'an. Ini salah satu dari keduanya. Lau aradahu lam yumkin wujudu. Naam. Ini masih kelanjutan tadi. Ya. Terjatuh orang-orang yang terjatuh dalam tanakut menyangka Allah mampu. Tapi apa? Perbuatannya terlarang. Seandainya Allah menghendaki, lam yumkin wujudu, tidak mungkin untuk apa mewujudkannya. Berarti tidak mampu, ya tidak. Bal naam fardu iradatihi indahu muhalun wa huwa maqdurun lah. Wa hadza qaulun yang qudu ba'dahu ba'dha. Naam, bahkan apa? Irada Allah Subhanahu wa taala tarohlah ada di sisi mereka itu sesuatu yang muhal. Naam. Baik. Dan pendapat ini ya tentunya apa sebagiannya membantah atau membatalkan sebagian yang lain. Inilah yang menunjukkan tanakutnya mereka. Bagaimana Allah mampu ke apa ketika mau melakukan suatu hal perbuatannya itu muhal, enggak mampu. Nah, dari sini kita ketahui afwan firqah-firqah yang mengatakan bahwasanya na'am sifat fi'liyah itu enggak mungkin bagi Allah, kenapa? Karena melazimkan hululul hawadith. Paham? Kembali ke dulu. Na'am, melazimkan bahwasanya ada sesuatu yang baru pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alasannya ini, dan ini tanakutnya juga. Mereka meyakini Allah apa? Qadir. Ya kan? Zat yang Maha mampu. Tapi kok enggak mampu mewujudkan suatu perbuatan? Paham? Wal maqsud, maksudnya annalladzi dalla alaihi syar'u wal aqlu anna kullama siwallahi ta'ala muhdatsun kainun ba'da allam yakun. Maksudnya bahwasanya yang dalil telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i dan akli bahwasanya semua selain Allah itu adalah muhdats. Muhdats adalah sesuatu yang diadakan setelah sebelumnya tidak ada. Naam, amma kaunu rabbi ta'ala lam yazal mu'attalan 'anil fi'li thumma fa'al, falaysa fi syar'i wala fil aqli ma yuthbituhu bal kilahuma yadullu ala naqidhi. Adapun keadaan Rabb Ta'ala yang apa? Senantiasa mu'attalan 'anil fi'li, yaitu dianggurkan, dikosongkan dari apa? Suatu perbuatan. Naam, kemudian melakukan perbuatan. Paham? Dulu naam terus menerus tidak apa tidak berbuat. Setelah itu kemudian muncul apa perbuatan baru. Maka yang seperti ini tidak ada di dalam syariat, juga tidak ada naam pada akal sesuatu yang menetapkannya. Akal tidak menetapkannya, syariat pun tidak ada dalilnya. Bahkan keduanya menunjukkan atas apa atas kebalikan dari apa yang dikatakan tadi. Menunjukkan apa bahwasanya Allah na'am semenjak azali bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, baik itu sifat dzatiyah maupun fi'liyah. Paham? Paham sampai sini, Kakak ya? Na'am. Taib. Waqad awrada Abu al-Ma'ali fi irsyadi wa ghayruhu minan nuzar alal tasalsuli fil madi. Faqalu innaka law qulta la'utika dirhaman illa u'tika ba'dahu dirhaman kana hadha mumkinan. Walau qulta la u'tika dirhaman hatta u'tika qablahu dirhaman kana hadha mumtani'an. Paham ini? Ini hubungannya dengan apa? Dengan lughah ikhwan. Ini sekarang ingin apa? Menggunakan akal untuk menunjukkan mungkin atau tidaknya tasalsul fil madhi. Dan ini pun nanti akan terjawab dengan lughah juga. Abu al-Ma'ali ikhwan, nah, yang dikenal juga dengan Imam al-Juwayni, Abdul Malik Ibnul Imam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Juwayni. Dan yang lainnya dari kalangan nudhar, ahli filsafat. Nah, mereka itu mendatangkan suatu apa? Suatu penalaran menurut mereka tentang tasalsul fil madhi. Faqalu, mereka mengatakan, innaka law qulta, sungguhnya engkau seandainya mengatakan, berarti kan, la u'tika dirhaman illa u'tika ba'dahu dirhaman. Maksudnya gimana, Arin? La u'tika dirhaman illa u'tika ba'dahu dirhaman. Maksudnya gimana? Nah, yaitu aku tidak akan memberimu satu dirham kecuali aku akan memberimu setelahmu, setelahnya apa? Satu dirham lagi. Paham? Ini untuk tasalsul apa? Tasalsul mustaqbal. Untuk contoh mungkinnya tasalsul mustaqbal, yaitu berrentetannya, berantainya sesuatu pada waktu mustaqbal itu mungkin secara lughah. Paham? Maksudnya apa? Aku tidaklah akan memberimu uang kecuali apa? Setelahnya aku akan memberimu uang lagi. Berarti apa? Menunjukkan aku akan terus-menerus memberi uang. Besok diberi, besoknya lagi diberi, besoknya lagi diberi terus, tidak ada akhirnya. Paham? Kalau ketemu yang seperti ini senang. Ya. Nah, ini mungkin. Paham? Ini misal yang sahih ya, kawan. Tentang apa? Masalah tasalsul fil mustaqbal. Paham? Ini sahih, kita terima. Paham? Walau qulta, sekarang seandainya engkau mengatakan la u'tika dirhaman hatta u'tika qablahu dirhaman kana hadha mumtani'an. Maksudnya bagaimana ini, Abu Zaid? Itu maksudnya? Yaitu persyaratan memberi sekarang ini, yaitu apa? Sampai sebelumnya memberi terlebih dahulu. Gimana ini? Syarat, la u'tika dirhaman, aku tidak akan memberimu satu dirham sampai aku memberimu sebelumnya satu dirham. Nah, kemarin beli belum? Kemarin belum membeli, belum beri sama sekali. Berarti sekarang tidak diberilah. Makanya menurut dia, hadza mumtani, ini terlarang, tidak mungkin seperti itu. Mereka datangkan misal ini untuk apa? Untuk menolak adanya tasalsul fil madhi. Kemudian dengan itu mudah mereka, Pak, oh berarti tasalsul fil madhi itu mumtani. Nah, ini gampang mereka. Pakai akal tok, akal-akalan. Tayyib, akal-akalan ya khawat. Maka kita katakan, pemberian ungkapan dengan contoh la u'tika dirhaman hatta u'tika atau hatta u'tiyaka qablahu dirhaman, ini tidak bisa diterima untuk menolak nam tasalsul fil madi. Taib. Kenapa ikhwan? Di sini dari kita bisa melihat batilnya dari dua sisi. Yang pertama, perhatikan contoh yang mereka bawakan. Yang pertama, mereka membawa contoh untuk membenarkan tasalsul fil mustaqbal dengan apa? Lafaz apa? Hah? Lafaz mustaqbal dengan mustaqbal, yaitu la u'tika u'ti, ya kan? Dirhaman illa u'tika dirhaman ba'dah. Mereka jadikan mustaqbal setelah mustaqbal. Yaitu aku tidak akan memberimu dirham, ya, tidak akan memberimu dirham sampai aku memberimu setelahnya dirham. Kecuali aku akan memberimu, ya kan? Kecuali aku akan memberimu setelahnya dirham juga. Berarti benar, ya kan? Secara nalar betul. Karena apa? Sekarang mustaqbal akan memberi, ya, kemudian juga akan diberi setelahnya. Ini benar. Yang kedua, kawan. Nah, untuk mandi perhatikan. La u'tika dirhaman hatta u'tiyaka qablahu dirhaman. Nah, ini sesuatu yang apa? Yang tidak bisa kita terapkan untuk tasalsul fil madi. Karena apa? Seharusnya kalau mereka ingin berikan contoh pada tasalsul fil madi untuk mendatangkan fi'il madi, sebelumnya juga fi'il madi juga. Gitu loh. Misalnya apa? Ma'ataituka dirhaman illa a'taituha illa a'taituka qablahu dirhaman. Nah, ini harusnya seperti itu. Ini contoh yang benar untuk tasalsul fil madi. Perhatikan sekarang. Karena apa? Kalau mustaqbal setelahnya mustaqbal. Berarti kalau madi, madi sebelumnya juga madi. Naam. Baik. Maka perhatikan lafaz yang benar atau kalimat yang benar yang sesuai nalar untuk tasalsul fil madi kalian tambahkan berarti apa? Harusnya mereka mengatakan ma'ataituka dirhaman. Ma'ataituka dirhaman illa ataituka dirhaman atau illa ataituka qablahu dirhaman. Berarti maknanya seperti ini gimana berarti? Ma'ataituka dirhaman illa ataituka qablahu dirhaman. Hah? Kecuali aku telah memberimu sebelumnya dirham. Berarti betul enggak? Betul. Nah, tidaklah aku memberi kamu satu dirham kecuali aku telah memberimu satu dirham. Dalam artian pengkhabaran ke dia. Iya kan betul? Aku sekarang memberimu satu dirham. Sebelumnya sudah tak beri satu dirham. Sebelumnya sudah tak beri satu dirham. Paham? Ini secara nalar, secara lugah bisa. Paham? Harusnya demikian. Karena mandi ya sebelumnya mandi. Kalau tadi, nah mereka curangnya di sini. Nah, la u'tika dirhaman, aku tidak akan memberimu, kan tidak akan memberimu satu dirham sampai hatta u'tiyaka qablahu dirhaman, sampai aku memberimu sebelumnya dirham. Ini tentunya tidak bisa, paham? Karena sesuatu yang mustaqbal digandengkan dengan naam sesuatu yang mati. Kemudian pada lafaz ini la u'tika dirhaman hatta u'tiyaka qablahu dirhaman ini apa? Perkataan yang mutanakid. Perkataan yang apa? Berkontradiksi. Kenapa? Karena la u'tika ini nafi untuk apa? Zaman hal atau mustaqbal. Bukan nafi untuk madi. Berarti ini konsekuensinya apa? Tidak melakukan suatu perbuatan sekarang sampai apa? Sampai dia melakukan perbuatan pada zaman yang akan datang. Paham? Aku tidak akan melakukan suatu perbuatan sampai aku melakukan perbuatan yang yang kemarin telah lewat. Bisa enggak? Karena sesuatu yang kemarin tidak bisa kita perbaiki ya tidak? Paham? Ini memtani'. Nah, jadi ini penggabungan antara dua hal yang apa? Saling bertentangan. Kenapa? Karena perbuatan sekarang dipersyaratkan dengan apa? Dia harus melakukan perbuatan tersebut kemarin. Nah, padahal saat itu belum dilakukan yang itu. Nah, seperti seorang mengatakan la af'al hatta af'al. Nah, taib, aku tidak akan melakukan sampai aku melakukan. Gimana? Ini mutanakid. Nah, jadi ini bantahan untuk apa? Untuk perkataan Juwayni dan yang lainnya, ikhwan. Yang pertama apa? Contoh yang mereka datangkan untuk na'am tasalsul fil mustaqbal, menjadikan mustaqbal setelah mustaqbal, maka demikian pula harusnya pada tasalsul fil madi, yaitu menjadikan madi sebelumnya madi. Kemudian contoh yang mereka datangkan pada na'am tasalsul fil madi ini contoh yang mutanakid sehingga tidak tepat. Hal ini bisa dilihat dalam Darut Ta'arud. Na'am, Syekhul Islam, ikhwan, dalam kitab ini subhanallah, mereka apa? Ajak orang-orang apa ahli filsafat untuk apa? Adu akal. Naam, adu akal di situ. Naam. Betul-betul mereka dibantah habis-habisan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sunni pun ikhwan fillah harus apa? Harus naam memiliki akal yang kuat, logika yang kuat. Nah, sehingga apa? Tidak dihinakan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai cendekia. Padahal sebenarnya para juhala. Qala wa hadha at-tamthilu wal muwazanatu ghairu sahihah. Kata beliau, nah, contoh dan apa? Penimbangan ini tidak benar. Kalau sudah paham tadi, sekarang kita baca keterangan Ibnu Abi Lais. Balil muwazanatu sahiha an taqul ma u'tika dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman. Atau ma a'taituka dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman. Ini contoh untuk madhi yang benar sebagaimana disebutkan tadi. Fataj'alu madhiyan qabla madhin. Kama ja'alta hunaka mustaqbalan ba'da mustaqbal. Naam. Penimbangan yang benar, harusnya engkau mengatakan, aku nam, tidaklah memberimu satu dirham, kecuali telah memberimu sebelumnya satu dirham. Sehingga engkau jadikan madi sebelumnya madi. Sebagaimana engkau jadikan tentang tasalsul mustaqbal, nam di sana yaitu mustaqbal setelahnya mustaqbal. Taib. Wa amma qawlul qail, la u'tika hatta u'tika qablahu fahuwa nafyun lil mustaqbal hatta yahsula fil mustaqbal wa yakunu qablah. Ini tanakut. Naam. Itu penafian untuk mustaqbal sampai terjadi pada zaman mustaqbal. Naam. Dan itu sebelumnya. Faqat nafal mustaqbala hatta yujada mustaqbal. Gimana ini? Menafikan sesuatu yang mustaqbal sampai diwujudkan di zaman mustaqbal. Wa hadza mumtani', makanya ini tanakut, perkataan yang na'am saling apa bertolak belakang. Amma nafyul madhi hatta yakuna qablahu madin fa inna hadza mumkin. Ya tidak, yaitu apa, menafikan sesuatu yang madhi ya sampai sebelumnya na'am hatta yakuna qablahu madin. Sampai apa? Sebelumnya itu di waktu yang madi, ini sesuatu yang mungkin. Seperti tadi, aku tidak memberimu satu dirham kecuali aku telah memberimu sebelumnya satu dirham. Jelas? Berarti dari kemarin sudah diberi terus sampai sekarang. Paham? Wal'ata al-mustaqbal ibtida'uhu minal mu'ti. Wal-mustaqbal alladhi lahu ibtida'un wantiha'un la yakunu qablahu ma la nihayata lahu fa inna ma la nihayata lahu fi ma yatanaha mumtani'. Seperti ini betul? Sama enggak? Hah? Dan ata al-mustaqbal. Nah, pemberian di waktu mustaqbal yang akan datang. Itu permulaannya apa? Dari mu'ti, yaitu apa? Orang yang memberi. Nah, taib. Wal mustaqbalul ladzi lahu ibtida'un wa intiha'un. Di sini dikomah apa? Mudah. Minal mu'ti. Ya kan? Kemudian wal mustaqbalul ladzi lahu ibtida'un wa intiha'un la yakunu qablahu ma la nihayata lah. Dan suatu mustaqbal di waktu yang akan datang yang memiliki permulaan dan memiliki akhir, tidaklah ada sebelumnya perkara yang tidak memiliki ujung. Nah, sebelumnya kok sesuatu yang tidak memiliki ujung ini sesuatu yang mumtani, paham? Fa innama la nihayata lahu fi ma yatanaha mumtani. Sebab sesuatu yang tidak memiliki ujung pada hal-hal yang memiliki ujung, memiliki akhir, maka ini terlarang. Paham? Paham enggak? Intinya sudah. Nah, ungkapan yang dibawakan oleh Abul Ma'ali dan yang lainnya dari ahli filsafat untuk menolak abah tasalsul fil madhi, ini ungkapan yang enggak benar. Enggak sesuai dengan akal sehat, walaupun mereka mengaku sebagai apa? Sebagai orang yang paling sehat akalnya. Nam la u'tika dirhaman hatta u'tika qablahu dirhaman. Nah, ini contoh yang tidak benar, tapi contoh yang benar diingat-ingat yaitu apa? Ma a'taituka dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman. Taib. Itu contoh untuk tasalsul fil madhi. Dengan itu berarti kita katakan tasalsul fil madhi mungkin-mungkin saja. Paham? Nah, selesai ikhwan dari pembahasan tasalsul. Nah, yang juga nanti beberapa fakrah setelahnya masih ada hubungan dengannya, sehingga pahami dengan baik pembahasan ini. Taib. Barakallahu fikum. Naktai bihada. Subhanakallahu.